Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan sore atau malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian dan juga para pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Nama yang kita bahas terakhir adalah napa? Ar-Raqib. Napa? Ar-Raqib. Hari ini kita akan mengkaji nama Allah yang lainnya. Salah satu nama yang puluhan kali disebutkan di dalam Al-Quran. Artinya nama ini sering disebutkan di dalam Al-Quran. Dan sering dijadikan sebagai penutup dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Nama tersebut adalah As-Sami'. Kenapa? As-Sami'. As-Sami' itu biasanya diterjemahkan apa? Yang Maha Mendengar. Apa? Yang Maha Mendengar. Mari kita baca apa yang ditampaikan oleh penulis di halaman 61. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu asy-syekh Abdul Aziz bin Nasir الجليل حفظه الله تعالى السميع جل جلاله. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. Nama yang akan kita belajar malam hari ini adalah nama wau As-Sami'. As-Sami' di dalam Al-Qur'an disebutkan 54 kali. Berapa kali? Maaf kebalik. 45, bukan nama 54. 45 kali. Banyak atau sedikit? Banyak. Ya. Padahal itu baru di Al-Qur'an. Selain di Al-Qur'an juga nama ini sering disebutkan di dalam hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini menunjukkan bahwa nama As-Sami' adalah salah satu nama yang sangat penting. Nama yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Makanya wajar kalau diulang-ulang sampai berapa kali tadi? 45 kali. Salah satu ayat yang menyebutkan nama As-Sami' adalah ayat yang sangat familiar di telinga kita, yaitu yang Allah sebutkan dalam surat Asy-Syura. Surat apa? Asy-Syura ayat 11. Ayat pinten? 11. Apa bunyinya? Laisa kamis lihi syai'un. Terus napa? Wa huwas samiul basir. Kita ulangi, apa bunyi ayatnya? Laisa kamitslihi syai'un. Terus wa huwas samiul basir. Wa huwas sami'u. Ini yang perlu kita garis bawahi. Terus al-basir. Berarti ayat ini menyebutkan berapa nama? Dua. Yang pertama apa? As-sami'. Yang kedua al-basir. Awal ayatnya berbunyi laisa kamitslihi syai. Laisa kamitslihi syai'un artinya adalah tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan Allah. Kenapa? Tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan Allah. Lalu ditutup dengan menyebutkan dua nama. Wa huwas sami'ul basir. Dan dia, sinten dia? Allah as-sami'u. Kenapa wa as-sami'? Maha mendengar. Al-basir. Kenapa al-basir? Maha melihat. Kata para ulama, ketika di awal ayat Allah mengatakan enggak ada yang mirip sama Allah, kemudian di akhir ayat menyebutkan dan Allah maha mendengar lagi maha melihat, apa pesan utamanya? Yang ingin disampaikan adalah bahwa Allah itu maha melihat, namun penglihatannya tidak mirip dengan penglihatan siapapun. Allah itu maha mendengar dan pendengarannya tidak mirip dengan pendengaran siapapun. Kita ulangi, apa pesan utamanya? Allah itu as-sami'. Apa wau as-sami'? Maha mendengar. Tapi ingat, pendengaran Allah laisa kamitslihi syai'un. Pendengaran Allah itu tidak mirip dengan pendengaran siapa. Al-basir. Apa wau al-basir? Maha melihat. Tapi ingat, penglihatan Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang mirip penglihatannya dengan penglihatan sinten? Allah. Yang jadi pertanyaan, kenapa tidak ada yang mirip dengan Allah? Kenapa? Karena Allah itu maha napa? Sempurna. Kulo kali panjenengan nopo. Kalau Allah maha sempurna, kulo kali panjenengan nopo. Super apa? Super banyak sekali kekurangannya. Kita ulangi, Allah itu maha nopo sempurna. Kulo kali panjenengan banyak banget kekurangannya. Tidak mungkin yang maha sempurna mirip dengan yang banyak kekurangannya. Ya tidak mungkin. Kita ulangi. Allah maha apa? Sempurna. Manusia banyak kekurangannya. Tidak mungkin yang maha sempurna mirip dengan yang banyak kekurangannya. Itu tidak mungkin. Dan kalau sampai kita katakan seperti itu namanya penghinaan. Kalau sampai kita katakan Allah mirip manusia, itu namanya penghinaan. Kenapa penghinaan? Mana mungkin yang maha sempurna mirip sama yang banyak kekurangannya? Tidak mungkin lah. Ada pemain bola kelas dunia. namanya kelas dunia ya biasanya main bola ini nopo ahli. Kemudian datang orang mengatakan, wah pemain bola ini mirip mainnya kayak pemain RT. Saya tanya sama jenengan, ini pujian atau penghinaan? Penghinaan. Padahal sama-sama manusia. Pemain bola dunia manusia apa jin? Manusia. Pemain bola RT manusia. Manusia dimiripkan dengan manusia, penghinaan. Kenapa? Karena yang ini kelas dunia, yang ini kelas RT. Kalau manusia ahli dimiripkan dengan manusia yang kurang ahli saja penghinaan, apalagi Al-Khaliq. Sinten Al-Khaliq? Yang Maha Pencipta kok dimiripkan dengan makhluk? Itu penghinaan namanya. Bisa dipahami? Sakit dipahami? Alhamdulillah. Jadi Allah itu pendengarannya apa tadi? Sangat berbeda dengan pendengaran manusia. Penglihatan Allah itu sangat berbeda dengan penglihatan manusia. Kenapa? Karena Allah Maha Sempurna, sedangkan manusia banyak kekurangannya. Menyerupakan yang Maha Sempurna dengan yang banyak kekurangannya adalah penghinaan. Baik, apa makna as-samia? Apa makna as-samia? Mari kita dengarkan apa yang disampaikan penulis. Nah. Al-ma'na fi haqqillahi 'azza wa jalla. لله تعالى سمع يليق بعظمته وجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف يسمع به أقوال عباده وما ينطق به خلقه سواء عند الجهر أو الإسرار. نعم. Apa artinya Allah Maha Mendengar? Artinya adalah لله تعالى سمع. Artinya Allah Maha Mendengar itu adalah Allah punya pendengaran. Punya nopo? Pendengaran. Perhatikan loh, kita mengatakan Allah punya pendengaran, kita tidak mengatakan Allah punya telinga. Ya, perhatikan baik-baik. Kita katakan Allah punya nopo? Pendengaran. Gak pernah kita katakan Allah punya nopo? Telinga. Allah punya pendengaran. Ya. Dan pendengaran Allah yaliku, layak bi'azamatihi wa jalalihi. Pendengaran Allah itu layak dengan keagungan Allah Azza wa Jalla dan kebesarannya. Jadi ketika kita katakan Allah punya pendengaran, maka yang harus dipahami, pendengaran Allah itu maha agung, karena Allahnya juga maha agung. Ketika kita katakan Allah punya pendengaran, maka kita harus yakini bahwa pendengaran Allah sempurna, karena Allahnya juga maha sempurna. Dan ini tentu berbeda dengan pendengarannya sinten? Manusia. Pendengaran manusia itu sangat banyak kekurangannya, karena manusia itu memang banyak kekurangannya. Ya. Kemudian beliau ingatkan di sini, min ghairi tahrifin. Tidak boleh diubah-ubah. Tidak boleh apa? Diubah-ubah. Contoh mengubah-ubah itu apa? Contoh mengubah-ubah itu adalah ketika nama as-sami' apa tadi? Maha mendengar. Diubah maknanya menjadi maha mengetahui. Maha mengetahui ada sendiri. Kenapa maha mengetahui? Al-alim. Ya. Ada sebagian orang, oh jangan, jangan katakan Allah Maha Mendengar, nanti mirip sama manusia. Terus apa arti as-sami? As-sami itu artinya ya Maha Mengetahui. Loh, nanti mirip lagi dong sama manusia, karena manusia juga bisa mengetahui. Ya tapi kan beda pengetahuan manusia sama pengetahuan Allah. Ya sama aja, pendengaran Allah juga beda dengan pendengaran manusia. Ya. Jadi ketika kita ketemu sama nama Allah itu enggak boleh ditahrif. Ditahrif itu artinya diubah-ubah. Maha mendengar, Maha mendengar. Seperti apa pendengaran Allah? Ya sesuai dengan kesempurnaannya. Nanti kita akan jelaskan kesempurnaan pendengaran Allah seperti apa. Nanti kita akan jelaskan. Min ghairi tahrifin. Kemudian dilanjutkan lagi di sini. Wala ta'tilin. Dan tidak boleh ditolak. Jadi kalau Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran, As-Sami' Maha Mendengar, tidak boleh kita menolak nama tersebut. Karena Allah sudah menetapkan. Tidak sopan menolak sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di mana etika kita? Allah sendiri mengatakan, As-Sami' kok kita katakan, oh enggak. Mana sopan santun kita sama sinten? Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu Allah katakan, Allah as-sami' Maha Mendengar, maka kita terima sami'na wa atau. Itulah adab dengan sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi nama ini disebutkan berapa kali? 45 kali. Kita tolak, berarti kita menolak berapa ayat? 45 ayat. Menolak satu ayat boleh atau tidak? Setengah? Seperempat? Satu huruf menolak enggak boleh. Satu huruf Al-Quran kita tolak enggak boleh. Menolak satu huruf ini pripun Ustaz? Contoh misalnya. Nun wal qalami wama yasturun. Surat apa itu? Al-Qalam. Surat Al-Qalam. Ya. Nun wal qalami wama yastur. Aku mah nune. Aku karepe apa? Wal qalami wama yasturun. Menolak satu huruf. Huruf napa? Nun yang ada di ayat pertama dari surat Al-Qalam. Parang? Enggak boleh. Satu huruf itu ditolak enggak boleh, apalagi pinten ayat. 45 ayat iki kepriwe iki? Menolak kok ayat Al-Quran. Menolak lamaran gak apa-apa. Nek orang cocok sing lamar. Menolak ayat Al-Quran ini gimana? Jentulnya ini gimana? Gak boleh. Ya. Muslim itu berserah total menerima apapun yang disampaikan di dalam Al-Quran. Itu prinsip dasar seorang Muslim. Tidak boleh diubah-ubah. Wala ta'tilin, tidak boleh ditolak. Wala tamfilin. Tamfil itu artinya tidak boleh dimiripkan. Dimiripkan siapa? Diserupakan. Tidak boleh diserupakan dengan pendengarannya manusia. Tidak boleh. Jadi tidak boleh kita katakan Allah punya pendengaran. Seperti apa pendengarannya? Ya kayak pendengaran nyong karo jenengan. Itu adalah penghinaan. Itu adalah penghinaan. Dan terus gimana kita ngomongnya? Allah punya pendengaran sesuai dengan keagungannya, kesempurnaannya. Ya. Min ghairi tamsilin. Tidak boleh diubah-ubah. Gak boleh di apa tadi? Ditolak, gak boleh diserupakan. Kemudian apa kata beliau? Wala takyifin. Artinya apa? Tidak boleh dibayangkan bentuknya. Tidak boleh apa? Dibayangkan bentuknya. Kenapa tidak boleh dibayangkan bentuknya? Karena Allah itu maha gaib. Maha apa? Gaib. Gaib itu artinya apa sih? Gaib itu artinya tidak ada, apa ada tapi tidak kelihatan. Yang mana? Ada tapi tidak kelihatan. Itu namanya gaib. Jadi gaib itu bukan tidak ada. Bukan tidak ada. Ada tapi tidak kelihatan. Karena keterbatasan kemampuan kita. Karena saking sempurnanya Allah, saking besarnya Allah, saking agungnya Allah, sehingga kita tidak bisa melihat Allah hari ini. Mudah-mudahan kalau kita masuk surga, bisa. Kalau masuk surga, itu salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada ahli surga. Kalau sekarang tidak bisa. Jangankan kita. Nabi sinten? Nabi sinten? Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Pingsan. Pingsan. Nabi kita Muhammad SAW pun juga ketika beliau Isra Mi'raj, ya, beliau bercerita ketika ditanya, hal ra'aita rabbak? Wahai Rasul, apakah engkau saat itu, saat apa? Mi'raj, ya, saat apa? Mi'raj. Isra' kan dari mana? Isra' dari Mekah ke Palestine. Mi'raj itu dari Palestine ke Sidratil Muntaha. Ditanya, wahai Rasul, apakah ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu, melihat Allah? Apa kata beliau? Nurun anna arahu. Ada cahaya yang begitu terang yang tidak mungkin aku bisa melihat. Itu padahal sinten? Rasulullah SAW. Di dunia itu tidak bisa. Kapan bisanya? Kalau masuk surga. Dan itu salah satu kenikmatan terbesar. Dan mudah-mudahan kita diberi karunia itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wala taqifin. Gak boleh dibayangkan bagaimana bentuknya. Kenapa? Karena Allah maha gaib. Gak bisa. Bayangkan gimana? Kita gak pernah lihat kok. Kalau jenengan bayangkan sesuatu yang pernah jenengan lihat, bisa atau tidak? Bisa. Contoh misalnya jenengan pernah melihat Masjid Manarul Ilmi misalnya. Kemudian temennya jenengan yang ada di luar kota nanya, kayak apa sih Masjid Manarul Ilmi? Jenengan bisa cerita? Bisa. Oh, bentuknya apa? Apik. Ya, apik kayak apa? Ya. Bentuknya bintang berapa ini? Segi 4 tambah 4 segi 8. Yo bentuknya. Bisa jenengan terangkan karena jenengan bisa pernah napa? Melihat. Tapi kalau enggak pernah gimana mau bayangkan? Maka tidak boleh ditakif. Takif itu artinya tadi dibayangkan bentuknya. Baik. Sekarang kita akan menjelaskan apa kesempurnaan pendengaran Allah. Apa kesempurnaan pendengaran Allah? Yasma'u bihi aqwala ibadihi. Artinya Allah maha mendengar adalah Allah mendengar semua ucapan makhluknya. Napa? Semua ucapan makhluknya. Wa ma yantiqu bihi khalquhu, dan apapun yang dikatakan oleh makhluk itu namanya maha sempurna. Jadi tidak ada satu ucapan pun yang terlepas dari mulut makhluk Allah yang Allah enggak tahu. Semuanya Allah tahu. Makhluk itu manusia tok atau juga selain manusia? Selain manusia. Contohnya? Hewan. Contohnya mari? jin. Contohnya malin apa? Jin. Yang didengar sama Allah itu omongannya manusia, apa omongannya hewan, apa omongannya jin? Semuanya didengarkan semua. Jadi ana wedhus loro mbek karo mbek. Pada-pada apa? Mbek. Jenengan ngerti? Ngerti Ustaz, ngerti mbek. Tapi kan kita enggak tahu apa maknanya. Maknanya apa? Ketika ketemu dua mbek, sama-sama mbek, kita enggak tahu maknanya. Itu yang kedengaran oleh telinga kita. Saja kita enggak ngerti, apalagi semut. Coba jenengan perhatikan kan, semut karena ketemu salaman terus gitu. Eh orang ngerti ding. Salaman. Tapi kalau ketemu kan apa? Berhenti sebentar, terus apa? Jalan. Ketemu, berhenti sebentar. Kuit lagi ngomong apa aja. Udah ada panganan. Ada rezeki nomor. Kita gak tahu. Tapi Allah tahu. Allah apa? Itulah kesempurnaan pendengaran sinten. Wong sesama kita mungkin kalau ngomongin apa namanya binatang itu mungkin level terlalu tinggi, sudahlah. Kita ngomongin kita aja lah, manusia aja lah. Kita ngomongin manusia. Bayi ketemu sama apa? Bayi. Bayi jejeran sama bayi. Kadang-kadang itu ngobrol ya. Kadang-kadang apa? Ngobrol. Dan sama-sama ngerti. Biyungnya paham lah. Apa manik-ramanek? Bayi ketemu sama bayi, kemudian berkomunikasi. Kita, yang bapaknya, yang ibunya, gak ngerti ini ngomong apa. Allah subhanahu wa ta'ala mengerti apa isi obrolan dua orang bayi. Oke. Ini yang satu bahasa dengan kita. Yang satu bahasa dengan kita. Bagaimana kalau kita ngomongin setiap manusia berbicara dengan bahasanya masing-masing. Dan apapun bahasa yang diucapkan oleh manusia, Allah tahu. Dan di waktu yang sama. Coba tadi itu ketika kita lagi sholat, di negara lain ada nggak orang lagi sholat? Ada. Di Cina ada orang lagi sholat, di Amerika lagi ada orang lagi sholat, ada orang lagi nunggu antara adzan dengan qomat. Tadi jenengan berdoa pakai bahasa apa? Bahasa apa? Ya nasi bahasa Jawa, nasi bahasa Indonesia. Sing nang Cina nggak bahasa apa? Cina. Yang di Afrika pakai bahasa Afrika. Yang di Inggris pakai bahasa Inggris. Ya, coba jenengan bayangkan semuanya berdoa di waktu yang sama pakai bahasanya sendiri-sendiri. Nek jenengan singkon nungdongkakan kepriwe, kan mumet. Betul atau tidak? Betul. Udahlah, nggak usah yang bahasanya beda. Ada tiga anak, jenengan punya anak berapa? Tiga. Di waktu yang sama ngomong kabeh. Nganggo bahasa apa? Bahasa yang jenengan pahami. Pripun? Mudeng. Jengkel bok jenengan. Gantian boleh ngomong. Ora apa? Ora mudeng. Itu padahal bahasa yang sama. Ada 2, 3, 4 orang ngomong dengan bahasa yang sama. Dan bahasa itu kita pahami. Tapi karena orangnya ngomong bareng-bareng, kita enggak mampu untuk memahaminya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa juta manusia yang hari ini sekarang sedang berdoa kepada Allah. Dan semuanya menggunakan bahasa sendiri-sendiri dan isi permintaannya beda-beda. Bukan hanya bahasanya yang beda, isi permintaannya beda-beda. Sing bujang, jaluk apa? bojo. Sing wis bojo njaluk bojo maneh. Coba kalau kita nih, kalau kita yang menerima pemerintahan itu, mbok bisa kewali-wali. Ya. Salah naro apa? Salah narah, naro permintaan ya. Sing bujang njaluk bojo malah diwene anak. Mu salah-salah kebalik bojone sing piye? Itu kalau kita, Allah Subhanahu wa taala itu As-Sami'. Apa As-Sami' tadi? Maha mendengar. Namanya juga Maha. Maha itu pasti sempurna. Makanya Allah itu bukan mendengar. Allah itu Maha mendengar. Kalau manusia mendengar. Ya. Kalau ditanya lo, apakah manusia mendengar? Iya mendengar, tapi pendengaran manusia itu banyak kekurangannya. Wa ma yantiqu bihi khalquhu sawa'un 'indal jahri awil israr. Entah manusia atau makhluk Allah itu berbicara dengan suara yang keras ataupun berbicara dengan suara yang lirih. Jadi suara keras atau suara lirih bagi Allah sama saja. Sama saja itu maksudnya apa? Sama-sama bisa didengarkan oleh Allah. Sehingga jangan pernah berpikir kalau kita bisik-bisik itu Allah enggak dengar. Allah dengar. Ya, kita mau bisik-bisik, kalau kita mau keras, kita mau lirih, jangankan bisik-bisik. Bisik-bisik itu kan berarti kan sudah ada suaranya. Lah wong masih di mana? Di hati saja, masih di kepala saja. Allah sudah tahu apa yang terlintas di benak kita. Kalau kesempurnaan pendengaran Allah itu artinya tidak ada bedanya suara keras atau lirih didengar oleh Allah. Kalau pendengaran manusia itu ada level volume yang bisa didengarkannya. Di bawahnya enggak bisa, di atasnya juga enggak bisa. Itulah kekurangan sinten manusia. Jadi manusia itu ada level sekian sampai sekian. Saya enggak tahu angkanya berapa. Ya, volume itu kan ada 1, 2, 3, 4. Jadi manusia itu misalnya, misal, cuma misal aja ya. Misalnya dia cuma bisa mendengar dari volume 5 sampai 10 misalnya. Misal, cuma misal. Berarti kalau di bawah 5, berapa berarti? 4, 3, 2, 1, berarti enggak bisa. Termasuk, bukan cuma terlalu lirih, terlalu keras pun juga enggak bisa. Berarti di atas pinten? 10, berarti pinten? 11, 12, 13, 14, dan seterusnya. Dan saya enggak perlu contohkan karena saya pernah mencontohkan di sini. Ngomong dengan apa? Suara yang keras jenengan enggak dengar padahal sangat keras. Jadi terlalu keras enggak bisa didengar oleh manusia, terlalu lirih tidak bisa didengarkan oleh manusia. Itulah bukti pendengaran manusia terbatas. Bukti kesempurnaan pendengaran Allah, level berapapun Allah bisa mendengarkan. Itulah kesempurnaan pendengaran sinten Allah. Lanjut. Maqad yakunu as-sama'u bi ma'na al-qabul wal ijabah. Kemudian kadang-kadang ya, kadang-kadang Allah menyebutkan as-sami', Maha mendengar, itu maknanya adalah Maha mengabulkan. Maha apa? Mengabulkan. Jadi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an atau Rasul menyampaikan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menyebutkan nama As-Sami', tapi yang dimaksud adalah Maha napa wau? Mengabulkan. Ya, waqad yakunu as-sama'u terkadang pendengaran bimakna maknanya al-qabulu, menerima, wal ijabah, dan mengabulkan. Ya. Contohnya apa? Contohnya ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah. Ketika sinten? Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah di dalam surat Ibrahim ayat 39. Surat apa? Ibrahim ayat 39. Setelah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, terus Nabi Ibrahim menutup doanya dengan mengatakan, Inna Rabbi lasami'ud du'a. Inna Rabbi. Napa Inna Rabbi? Sesungguhnya Tuhanku lasami'u, pasti maha mendengar doa doaku. Maka yang dimaksud di sini bukan sekedar mendengar, tapi napa? Mengabulkan doaku. Ya, jadi kadang-kadang maha mendengar itu diartikan napa? Maha mengabulkan. Contoh yang lain, ketika jenengan i'tidal, apa yang dibaca? Sami'allahu liman hamidah. Kalau terjemahan harfiahnya, sami'allah. Kenapa sami'allah? Allah mendengar. Sinten? Liman hamidah. Bagi siapa yang memujinya. Kata para ulama, maknanya adalah Allah maha mengijabah. Apa tadi mengijabah? Mengabulkan doa orang-orang yang memujinya. Ya, makanya kalau jenengan berdoa pengin dikabulkan, pripun? Awali doa jenengan dengan pujian kepada. Itu namanya tawassul. Napa? Tawassul. Jadi nek minta sama Allah itu yang beretika. Aja ucuk-ucuk, ya Allah jaluk duitnya ora pantes temen. Sing sopan sama Allah. Nek jaluk duit apa berarti? Ya. Ya. Ya Razzaq. Napa ya Razzaq? Yang Maha pemberi rezeki. Napa malih? Ya Ghani. Napa ya Ghani? Wahai yang Maha kaya. Jadi kita awali dulu ya Razzaq, ya Ghani, ya Wasi'. Wasi' itu Maha napa? Luas. Jadi kita awali dulu doa-doa kita itu dengan pujian, karena sami Allahu liman hamidah. Karena Allah akan mengabulkan orang yang napa wau? Memuji Allah. Ya, jangan-jangan doa kita belum dikabulkan karena kita ujuk-ujuk langsung jaluk, ya Allah utangku akeh. Belum dilunasi. Ya puji dulu Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma antal awwalu. Lumah esok apa ini sekalian? Orang teka ya. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi annat dain. Ya Allah, lunasilah hutangku. Gue sing duwe utang iki diapal. Ya. Wa aghnina anil faqr. Wa aghnina minal faqr. Berikan kami kecukupan sehingga kami tidak lagi fakir. Jadi kita minta dilunasi itu setelah napa? Allahumma anta al-awwalu, Allahumma antal akhir, Allahumma antal zahir, Allahumma antal batin. Bintang? Empat asmaul husna kita sebutkan. Baru kita minta. Itu namanya etika. Kapan bacanya ini? Sebelum tidur. Itu tadi doa tidur. Kalau tidur, aku ngertinya bismika Allahumma. Kamu tua ya. Ya apa-apa, itu juga doa juga. Itu doa juga, ini juga doa juga, sama-sama doa sebelum tidur. Dah. Ya, jadi mendengar itu kadang-kadang maknanya apa tadi? Mengabulkan. Lanjut. وَالسَّمِيعُ الَّذِي قَدِ اسْتَوَى فِي سَمْعِهِ سِرُّ الْقَوْلِ وَجَهْرُهُ وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ كُلَّهَا. Nah, kemudian disimpulkan oleh beliau, as-sami' maha mendengar, artinya alladhi qadistawa fi sam'ihi sirrul qawli wa jahruhu. Maha mendengar itu artinya suara keras ataupun suara lirih sama saja buat Allah. Apa artinya maha mendengar? Suara keras ataupun suara lirih sama saja bagi Allah. Maksudnya sama saja nopo? Semuanya bisa didengar oleh Allah. Ya, semuanya bisa didengar oleh Allah, sama aja. Ya, ada orang teriak, ada orang bisik-bisik, buat Allah itu sama, bisa didengar semuanya sama Allah. Itu artinya maha mendengar. Wasi'a sam'uhul aswati kullaha. Maha mendengar itu artinya semua suara. Semua apa? Suara. Didengar oleh Allah. Didengar oleh Allah. Tadi kita sudah sampaikan, semua suara itu berarti enggak cuma suaranya sinten? Manusia. Termasuk suaranya binatang, termasuk suaranya jin, suara angin, suara petir, suara apapun. Itu bisa didengar oleh Allah Azza wa Jal. Inilah makna nama Allah As-Sami'. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan mengkaji buah manis mengimani nama Allah As-Sami'. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.